Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, ini sesi yang kelima dari pembahasan kita mengkaji kitab At-Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, kita akan memasuki ayat yang ketiga, masih dari pendahuluan kitab. Kata beliau rahimahullah, wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana al-ayata. Wa qawluhu, dan juga firmannya, wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan, Allah ta'budu illa iyyah, supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Baik, ini ayat di surah Al-Isra. Dan penulis rahimahullahu taala di masailnya menyebutkan bahwa ayat-ayat ini, pada ayat ini dan ayat-ayat kelanjutannya, terdapat 18 pembahasan. Awalnya adalah tauhid dan akhirnya adalah tauhid. Awalnya adalah tauhid dan akhirnya adalah apa? Adalah tauhid. Mungkin kita akan, walaupun beliau sebutkan hanya awal ayat saya di sini, mungkin kita akan terangkan 18 pembahasan itu apa. Sebelumnya kita detailkan dulu kalimat di dalam ayat, wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah mengqada. Mengqada itu memerintah, dan qada dimaklumi ya dari sisi bahasa, kalau dikatakan diqada itu artinya diputuskan, sudah selesai ketentuan darinya. Iya. Dan qada di sini bermakna diperintah, diwasiatkan. Telah saya terangkan bahwa qada terbagi dua. Ada qada syar'i dan ada qada apa? Kauni. Ada qada syar'i dan ada qada kauni. Iya. Di syarah Syekh Al-Fauzan juga disebutkan bahwa qada yang diinginkan di sini adalah qada syar'i dini, dan bukan qada qadari kauni. Iya. Sebab memang ketentuannya sifatnya syar'i. Allah perintah untuk beribadah hanya kepadanya. Tapi apakah semuanya beribadah? Ya, jawabannya apa? Tidak semuanya dari makhluk beribadah kepada Allah. Kalau begitu, ini adalah perintah yang sifatnya syar'i. Ya, sebab yang syar'i itu yang kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Adapun kalau pasti terjadi, berarti itu qada apa? Kauni. Baik. Wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah menetapkan. Naam, Rabb yang Maha memiliki dan Maha mengatur, yang Maha memelihara seluruh alam dengan nikmat-nikmatnya, itu dari kata tarbiyah. Dan juga telah kita singgung pada pembahasan yang telah lalu bahwa Rabb kadang diartikan al-ma'bud, yang diibadahi. Alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Iya. Maksudnya kalian hendaknya beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyembah kepada selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Iya, sebagaimana kalian diperintah beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, demikian pula kalian diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, makna ayat secara global, ayat ini adalah pengabaran bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintah dan mewasiatkan melalui lisan-lisan para rasulnya agar dia semata yang disembah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Dan juga di dalam ayat dikabarkan bahwa seorang anak ya diperintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya melalui ucapan maupun perbuatan. Melalui ucapan maupun perbuatan. Iya. Dan di kelanjutan ayat, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Iya. Apabila salah seorang dari kedua orang tua atau dua-duanya sudah mencapai usia tua, jangan sekali-sekali engkau berkata uff, ah. Ini kalimat ah biasanya digunakan untuk bantahan atau tidak cocok tentang sesuatu atau yang semisal dengan itu. Yang seperti ini saja dilarang. Apalagi kalau dia melakukan hal yang lebih daripada itu. Wala tanharhuma, dan jangan kalian menghardik keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, dan ucapkan pada keduanya ucapan yang mulia. Wa khfid lahumu janahadh dhulli minar rahmah, hamparkanlah, rendahkanlah untuk keduanya sayap dari rahmat. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah wahai Rabbku, ya rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidikku dari semenjak aku kecil. Iya. Baik. Yang ketiga, hubungan antara ayat dan bab dan keterkaitannya sangat kuat ya, bahwa tauhid adalah hak yang paling ditekankan dan kewajiban yang paling kuat. Karena dalam ayat ini ada 18 pembahasan. Dan awal pembahasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan tauhid. Allah tidak memulai dengan sesuatu kecuali yang paling penting. Kemudian perkara yang penting setelah itu. Iya. Jadi ini hubungan ayat dengan bab dan sisi munasabah. Kenapa penulis membawakan ayat ini di sini? Baik. Di ayat ini ya, panjangnya kalau dibaca ayat-ayat setelahnya hingga apa firman Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Iya. Semuanya ada 18 pembahasan. Baik, saya globalkan 18 pembahasan ini dan saya rinci secara ringkas agar supaya kita memahami bahwa ini ayat-ayat yang agung. Ya. Pembahasan yang pertama di dalam ayat adalah kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Tulaan la ta'budu illa iyyah. Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya. Dan ayat ini juga terdapat di dalamnya an-nafy wal itsbat, penafian dan penetapan. Jadi tidak boleh beribadah pada siapapun selain daripada Allah. Ini penafian. Illa iyyahu, kecuali hanya kepada Allah. Ini penetapan bahwa ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembahasan yang kedua atau masalah yang kedua di dalam ayat, kewajiban untuk menegakkan hak-hak kedua orang tua dengan sebaik mungkin. Berbakti kepada keduanya. Ya, dan di dalam ayat disebutkan 5 hak untuk orang tua di dalam ayat. Hak yang pertama, fala taqul lahumu uffin. Jangan kalian berkata uff. Iya. Kalimat uff ini kalimat tidak senang, kalimat bantahan, keluh kesah. Ini dilarang. Kemudian yang kedua, wala tanharhuma. yang kalian menghardiknya. Ya. Ini hal yang kedua pada orang tua. Kemudian di dalam ayat, wa kullahuma qawlan karima, ucapkan pada keduanya ucapan yang karim. Ucapan yang baik, cantik, hal yang lembut. Iya. Dia tidak sebut ayahnya dengan namanya. Tapi dia panggil, wahai ayahku, wahai ibuku. Dan semisal dengan itu. Hal yang menunjukkan adabnya. Demikian pula kalau dia menjawab, menyampaikan sesuatu, berbicara dengan orang tuanya, dia berucap hal yang karim. Kemudian yang keempat, dari kewajiban terhadap orang tua di dalam ayat, waqfit lahuma janahad dulli minar rahmah. Ya. Perlembutlah janahmu. Dan merendahlah. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang dicintai oleh orang tua yang dia sukai, kecuali dia tidak menahannya. Ya, dan rahmah di sini menunjukkan kasih sayangnya kepada orang tuanya. Dan yang kelima, waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya apa? Doakan kedua orang tua dengan rahmat. Iya. Doakan kedua orang tua dengan apa? Dengan rahmat. Agar supaya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sini hanya disebut doa rahmat, tetapi ya, maksudnya adalah mendoakan kebaikan untuk orang tua. Kebaikan apa saja? Dan dimaklumi bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah sebuah pembahasan yang sangat besar di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai disebutkan dari sifat sejumlah nabi dan rasul berbakti kepada orang tuanya. Dan diterangkan bagaimana sebagian nabi dan rasul berucap yang indah kepada orang tuanya, padahal orang tuanya kafir. Ya abati, Nabi Ibrahim ya, ya abati lima ta'budu. Pakai ya abati, wahai ayahku. Dan ya abati ini salah satu bentuk panggilan dalam bahasa Arab yang paling halus dan paling indah. Ya, padahal orang tuanya adalah seorang yang kafir, menentangnya. Menentang dakwah yang dia bawa. Menentang agama Allah. Bersamaan dengan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap berucap yang baik. Dan telah datang hadith-hadith pahala dan keutamaan bagi siapa yang berbakti kepada orang tua. Sekaligus datang hadith-hadith yang menjelaskan dosa yang sangat besar bagi siapa yang durhaka kepada orang tua. Baik. Maka ini masalah yang ketiga di dalam, atau masalah yang kedua ya, di dalam ayat. Kemudian masalah yang ketiga di dalam kelanjutan ayatnya, ini tidak bisa kita baca semua ayatnya sebab akan memperpanjangnya. Allah perintah setelahnya ya, agar seorang manusia itu memberikan kepada karib kerabatnya hak-hak yang merupakan hak mereka. Ya, dan menyambung hubungan silaturahmi. Menyambung hubungan silaturahmi dengan kerabatnya. Nah, demikian pula orang-orang miskin, ini yang keempat, memberikan hak orang-orang miskin. Iya. Dan tentunya kalau miskin masuk, berarti fakir lebih masuk lagi. Sebab fakir itu lebih perlu dari miskin. Baik. Dan yang kelima, pembahasan yang kelima adalah perintah untuk memberi ibnu sabil. Memberikan hak ibnu sabil. Musafir yang kehabisan bekal. Iya. Sebab tiga orang ini, karib kerabat, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, ini punya hak di dalam sedekah. Dan yang keenam, larangan mubadir. Ya. Dan mubadir itu adalah mengimpakan harta tanpa hak. Apakah karena caranya yang berlebihan, atau dia menggunakannya dalam maksiat, atau dia menggunakan harta dalam bentuk riya, berbangga-banggaan, ini dianggap mubadir. Masuk juga dalam mubadir, ya, dia memberikan upah kepada dukun, memberikan upah kepada perempuan-perempuan yang meraung-raung ketika ada yang meninggal. Ini akan datang pembahasannya nanti, ya, larangan hal tersebut, dan itu dari perkara jahiliyah sebab dahulu. Ya, dan hingga hari ini kalau ada yang meninggal, kadang didatangkan orang-orang yang memang kerjanya untuk menangis saja, supaya dikesankan bahwa yang meninggal ini adalah orang yang penting, disayangi oleh banyak orang, sehingga banyak yang menangis. Iya. Maka memberi dari hal tersebut itu masuk ke dalam tabdir. Karena itu kata Mujahid rahimahullahu ta'ala, andai kata engkau memberi satu mud harta dalam sebuah kebatilan, maka pemberian itu dianggap mubadir. Pemberian itu dianggap apa? Mubadir. Dan yang ketujuh dari pembahasan di dalam ayat-ayat Al-Isra ada larangan untuk bakhil. Larangan dari akhlak bakhil. Ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik. Itu larangan, ya. Untuk bakhil. Iya. Sebagaimana juga dilarang untuk terlalu bergampangan. Ya, sudah ditekankan makna mubadir tadi, ya. Wala tabsutaha kullal basth, ya. Jangan kamu jadikan tanganmu itu terikat di lehermu. Sama sekali tidak pernah berinfak. Ini kinayah dari bakhilnya dia. Dan jangan juga dihamparkan, dilepaskan. Tapi berada di pertengahan. Berada di pertengahan. Sebab yang terbaik itu adalah hal yang pertengahan. Hal yang pertengahan. Dan Allah memuji orang-orang yang beriman. Ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Mereka kalau berinfak tidak berlebihan, wa lam yaqturu, dan tidak juga menahan. Tapi pertengahan antara keduanya. Pertengahan antara keduanya. Iya. Kemudian yang kedelapan di dalam ayat ada larangan membunuh anak-anak karena takut kekurangan, takut kefakiran. Ya, dan dimaklumi, ya, orang-orang jahiliyah mereka membunuh anak-anak perempuannya, menguburnya hidup-hidup karena takut. Iya. Mereka ini akan kekurangan. Dan ini adalah dosa yang sangat besar. Kemudian yang kesembilan di dalam ayat ada larangan berbuat zina. Wala taqrabuz zina. Ya. Dan larangan ini adalah hal yang dimaklumi keharamannya di dalam syariat. Semua orang memahaminya. Zina dalam bentuk apapun. Dan yang kesepuluh, larangan untuk membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Karena membunuh jiwa adalah perkara yang dipastikan keharamannya di dalam agama kita. Tidak ada silam pendapat. Kecuali kalau ada haknya. Pada perkara yang merupakan hak manusia diizinkan oleh syariat ditegakkan. Ya, seperti kalau dia murtad. Atau sudah menikah kemudian dia berzina. Atau dia membunuh jiwa yang lainnya sehingga dia dikisaf. Ya. Kemudian yang ke-11. Allah terangkan, ya, pembahasan yang ke-11 Allah terangkan bahwa siapa yang dibunuh dalam keadaan dizalimi, ya, Allah telah jadikan ada kekuatan, ada wilayah terhadap walinya. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultana. Siapa yang dibunuh secara zalim, kami telah jadikan untuk walinya ada sultan. Ya. Dia punya hak untuk melakukan qisas kalau dia ingin. Atau kalau tidak mengkisos, maka dia punya hak untuk mengambil dia bayaran karena mereka gugurkan hak kisosnya. Atau boleh dia maafkan cuma-cuma. Kemudian pembahasan yang ke-12, ya, adalah larangan untuk israf, berlebihan di dalam membunuh. Wala tusrif fil qatl, jangan engkau berlebihan di dalam membunuh. Jadi si wali kalaupun dia mengkisas maka dia mengkisas dengan hal yang wajar, tidak seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Kalau mereka membalas, maka membalasnya berlebihan. Iya, sehingga salah seorang dari penyair jahiliyah berkata, ala la yajahalanna ahadun alaina fanajhal alaihi fawqa jahlil jahilina. Katanya, ingatlah, jangan sekali-sekali ada yang berbuat jahil kepada kami. Karena kalau itu terjadi, kami akan membalasnya dengan berbuat jahil di atas segala perbuatan orang-orang yang jahil. Ya. Ini ucapan orang-orang jahiliyah dahulu ya. Nah, maka dilarang untuk berlebihan. Dan yang ke-13, ada larangan untuk mengambil harta anak yatim. Harta anak yatim, yaitu anak yang sudah meninggal ayahnya. Iya. Kecuali kalau dia ambil untuk dia jaga harta itu, untuk dia rawat, untuk dia rawat hingga anak yatim ini yablugha asyuddah, sempurna akalnya, maksudnya dia sudah rasyid, pandai menggunakan hartanya dan sudah balik. Bukan sekadar balik saja ya. Kalau dia balik tapi ya disuruh beli roti harganya 1.000, dia bayar 100.000. Ya. Ini walaupun balik tapi belum rasyid, belum bisa diberi apa? Pegang harta, karena dia belum pandai menggunakan hartanya. Belum pandai menggunakan hartanya. Baik. Kemudian yang ke-14 adalah perintah untuk memenuhi janji. Ya, al-ahad. Nah, dan ahad itu adalah melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang, serta berkomitmen untuk melaksanakan janjinya terhadap orang lain. Itu al-ahad namanya. Kemudian pembahasan yang ke-15 dari ayat adalah perintah untuk menyempurnakan timbangan dan takaran. Dia tunaikan secara sempurna dan secara lengkap, secara utuh. Tidak dia kurangi takarannya. Kemudian yang ke-16 adalah larangan untuk berucap tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, ya. Ini sudah pembahasan yang ke-16. Iya. Jangan berucap tanpa ilmu. Dan ini masuk dalam seluruh pembahasan agama, dalam masalah akidah maupun selain akidah. Dan ini terkait dengan masalah fatwa, masalah persaksian, ya, masalah riwayat maupun yang lainnya. Tidak boleh berucap tanpa ilmu. Kemudian yang ke-17 adalah larangan bersombong dan menghinakan manusia, menolak kebenaran. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Nah, seterusnya ya dari kelanjutan ayat. Dan yang ke-18, ini yang terakhir. Larangan berbuat kesyirikan. Wala taja'al ma'allahi ilahan akhar. Iya. Fatulqa fi jahannama maluman madhura. Jangan kalian menjadikan sembahan lain bersama Allah, sehingga kalian dilemparkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan dicela lagi dihinakan. Iya. Jadi subhanallah, ini 18 pembahasan di dalam ayat-ayat surah Al-Isra ini. Ini ringkas ya, sebab setiap pembahasan sebenarnya itu pokok syariat penting dalam agama kita. Uraiannya sangat banyak. Ya. Dan pendalilannya berkaitan dengan tauhid terang sekali. Pembahasan yang pertama, perintah apa? Perintah beribadah hanya kepada Allah, menunjukkan kewajiban tauhid. Dan pembahasan yang terakhir, larangan untuk apa? Berbuat kesyirikan. Iya. Baik, di dalam ayat ini terdapat sejumlah fawaid pelajaran. Yang pertama, di halaman 8 ya dari syarah. Bahwasanya tauhid itu adalah kewajiban yang pertama kali yang Allah perintahkan. Juga merupakan hak-hak wajib yang pertama atas seorang hamba. Dari 18 kewajiban pembahasan, ini adalah kewajiban yang paling pertama. Yang kedua, di dalam ayat ini terdapat kandungan la ilaha illallah berupa peniadaan dan penetapan. Iya. Ada nafyu dan ada apa? Al-isbat. Peniadaan dan penetapan. Yang ayat ini adalah dalil menunjukkan bahwa tauhid tidak akan tegak, tidak syah tauhid seseorang kecuali dibangun di atas nafi dan isbat tersebut. Baik. Dan inilah kandungan la ilaha illallah sebagaimana yang sudah disinggungnya sebelumnya dan akan datang rinciannya secara mendetail pada bab-bab yang akan datang insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, di dalam ayat terdapat penjelasan besarnya hak kedua orang tua. Ya. Sisi keagungan perkara berbakti kepada orang tua ini, perhatikan. Ya, berbakti kepada orang tua pembahasannya disebutkan setelah apa? Pembahasan tauhid yang merupakan perintah yang paling besar. Iya. Kemudian yang keempat, di dalam ayat terdapat kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua dalam segala jenis kebaikan. Ya. Karena ayat perintahnya ihsana pada segala hal, ucapan maupun perbuatan. Dan yang kelima, di dalam ayat terdapat keharaman durhaka kepada kedua orang tua. Baik. Ini yang terkait dengan ayat yang ketiga. Sekali lagi, sisi pendalilan penulis, beliau ingin menjelaskan tentang apa? Kewajiban bertauhid. Kewajiban beribadah hanya kepada Allah. Iya. Kemudian ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Dan ini sudah ayat yang keberapa? Yang keempat. Kata penulis rahimahullahu ta'ala wa qawluhu. Dan firman Allah ta'ala. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tusyriku bihi syai'a al-ayat. Dan firman Allah, qul ta'alu, katakan wahai Nabi Muhammad, marilah kalian atlu ma harrama rabbukum 'alaykum. Aku akan bacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah. Al-ayat. Al-ayat di sini jama' ya. Kalau ada al-ayat, al-ayat artinya lanjutkan ayatnya. Syekh mengisyaratkan untuk melanjutkan ayat. Ya. Walaupun sisi pendalilan beliau dari kalimat yang beliau apa? Beliau sebutkan. Dan ini dari kebiasaan para penulis buku. Kalau mereka meringkas penyebutan dalil ayat. Iya. Ayat ini susunannya seperti ini di dalam semua manuskripnya dan di apa namanya di susunan tulisan Syekh rahimahullah. Hanya saja penulis Fathul Majid beliau letakkan ayat yang keempat ini di tempat ayat yang kelima. Ayat yang kelima dijadikan urutan yang keberapa? Di urutan yang keempat. Ya, beliau beralasan karena ayat yang keempat ini yang kita baca tadi itu ada kaitannya dengan hadis yang akan datang. Ya, karena hadis dan ayat yang keempat ada hubungan, maka diakhirkan sekaligus saja di ayat yang kelima supaya tampak hubungannya. Jelas ya? Ya. Dan ini juga yang ditempuh oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam syarah beliau. Karena beliau sebutkan ya, ayat yang keempat wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ayat yang kita baca tadi beliau jadikan di ayat yang keberapa? Ayat yang kelima. Tapi ini insya Allah ta'ala tidak terlalu masalah ya. Sebab saya lebih suka untuk kita baca buku ini sesuai dengan susunan yang ditulis oleh siapa? Oleh penulisnya. Iya. Baik. Jadi ini ayat yang dimaksud oleh Syekh tiga ayat di dalam surah Al-An'am. Ada tiga ayat di dalam surah apa? Surah Al-An'am. Ya, ayat-ayat yang sangat agung. Dan ayat-ayat ini di surah Al-An'am ini disebut dengan nama ayat-ayat al-huquq al-asyarah. Ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang 10 hak. Ayat-ayat yang menjelaskan tentang berapa? 10 hak. Sebab ada 3 ayat. Ini ayat yang pertama yang kita baca tadi, ada penjelasan 5 hak. Dan ayat yang kedua ada penjelasan 4 hak. Dan ayat yang ketiga itu penjelasan 1 hak. Jadi semuanya ada berapa? Ada 10 hak. Iya. Dan ini ayat-ayat agung. Perlu diperhatikan dengan seksama. Ya, dan sebagian ulama kita ada yang menulis buku khusus untuk mensyarah dan menjelaskan 10 hak yang terkandung di dalam ayat ini. Ya. Dan sisi pendalilan penulis ya, sangat jelas sekali di pembahasan tauhid. Dari 10 hak ini, hak yang paling pertama adalah apa? Tidak boleh berbuat kesyirikan. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan suatu hal, dengan suatu apapun. Iya. Dan di sini sebenarnya sudah berlalu ya kata syirik, yang harusnya kita uraikan makna syirik itu. Nah, dari pendahuluan yang sudah berlalu kita baru menjelaskan makna apa? Makna tauhid. Tapi insyaallah kita akan akhirkan pembahasan ini hingga datang bab khusus tentang syirik ini. Supaya kita berikan pendahuluan tentang kesyirikan pada tempatnya. Baik. Saya kembali kepada ayat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini. Iya. Di ayat-ayat ini dikatakan qul ta'alu, katakanlah, ta'alu, kemarilah. Atlu alaikum. Kalau kalian kemari, kalian aku akan bacakan. Aku akan menceritakan, mengabarkan kepada kalian. Ma harrama rabbukum alaikum. Apa yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian? Iya. Apa yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian? Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian berbuat kesyirikan bersama Allah terhadap apapun. Al-ayat. Ini kata al-ayat. Ya, sekali lagi ya, istilah ya dalam penggunaan. Itu biasanya kalau disebutkan al-ayat, itu penulisnya meringkas menyebut ayat. Ya, kalau afdalnya ayatnya disebut seluruhnya lengkap. Iya. Tapi dari kata yang disebut itu sudah mencukupi pendalilan. Sudah mencukupi pendalilan. Baik. Iya. Jadi ini 3 ayat di surah Al-An'am bermula dari qul ta'alu hingga akhirnya nanti dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah kami wasiatkan kepada kalian supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian apa? Bertakwa. Ya. Baik, ada 10 wasiat di dalamnya. Saya rinci 10 wasiat ini secara apa? Secara ringkas. Yang pertama, wasiat yang pertama di dalam ayat ya, adalah larangan berbuat kesyirikan. Larangan untuk berbuat kesyirikan. Ya. Nah ini awal perkara ya. Yang disebutkan di dalam ayat. Larangan untuk berbuat kesyirikan. Nah. Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian berbuat kesyirikan terhadap Allah. Ya. Sedikit pun. Ya. Dan syai'a di sini nakirah. Apa saja bentuknya. Walaupun sedikit. Ya. Seluruh hal tersebut adalah hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Kemudian wasiat yang kedua di dalam ayat. Wabil walidaini ihsana. Iya. Dan terhadap kedua orang tua, hendaknya kalian berbuat baik. Ini sudah kita terangkan ya di ayat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Ya, jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kelaparan, khawatir kefakiran. Ini juga sudah kita terangkan. Ini dari dosa besar. Kemudian wasiat yang keempat, ya, sebelumnya wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kemudian yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan kalian mendekati al-fawahish, kekejian-kekejian yang tampak maupun yang tersembunyi. Iya. Hal-hal yang diharamkan, yang dilarang, rahasia maupun terang-terangan, sedikit maupun banyak. Iya. Jelas ya? Dia tinggalkan segala bentuk fawahish. Iya. Kemudian yang kelima, wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Dan jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Kecuali dengan apa? Dengan kebenaran. Iya. Dan ini sudah berlalu juga. Ini wasiat yang kelima. Setelah menyebutkan lima wasiat ini, Allah berfirman, dalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikian kami wasiatkan kepada kalian supaya kalian berakal. Sebab lima wasiat ini, iya, memang harusnya orang yang berakal itu terbuka akan keagungan dan pentingnya wasiat ini untuk dirinya. Karena itu dikhususkan dalam ayat, disebutkan supaya kalian berakal. Kemudian disebut wasiat yang keenam, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Dan jangan kalian mendekati harta anak yatim. Ya. Mendekatinya aja dilarang, apalagi mengambilnya. Jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Dengan cara yang lebih baik yaitu kalau dia jaga harta anak yatim itu, atau kalau misalnya ada suatu perniagaan yang dugaan besarnya pasti beruntung untuk kebaikan anak yatim, tidak ada masalah dia lakukan untuknya. Iya, hatta yablugha ashuddah, hingga si anak yatim ini mencapai usia matangnya. Baik. Ini yang keenam ya. Dan ini sudah berlalu juga. Yang ketujuh, wa auful kaila wal mizan bil qist. Dan penuhilah timbangan, penuhilah takaran dan timbangan bil qist, dengan keadilan. Dan ini juga sudah berlalu ya. Sini wasiat yang ketujuh untuk memenuhi takaran dan timbangan, tidak berbuat curang. Dan yang kedelapan, iya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seorang jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Iya. Sesuai dengan kemampuannya. Ya, menunjukkan bahwa seorang yang memberi, ya dia beri sesuai dengan kemampuannya, apa yang dia mampu. Tidak diberikan apa yang melebihi dari kemampuannya. Kemudian yang kesembilan, wa idza qultum fa'dilu. Iya. Baik. Atau ini yang ke apa tadi? La nukallifu nafsan ini illa wus'aha, ini tidak dihitung yang kedelapan ya, tapi dia terhitung ke pembahasan apa? Pembahasan wauful kaila wal mizan, dan memberi kepada anak yatim itu tadi. Baik. Yang kedelapan, wa idza qultum fa'dilu. Dan kalau kalian berucap, hendaknya kalian apa? Berlaku adil. Iya. Berlaku adil dalam ucapan kalian. Ya. Ini mencakup segala pembahasan. Apakah di dalam pembahasan persaksian, pembahasan ikrar, pembahasan wasiat, amar ma'ruf, nahi munkar, dalam fatwa, dalam hukum. Apa saja. Berlaku adil. Bahkan terhadap musuh sekalipun. Ya. Seorang diperintah untuk berlaku adil. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Jangan sekali-kali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah, itu lebih mendekati ketakwaan. Jadi ini yang empat. Apa ini yang kedelapan ya? Kemudian yang kesembilan, ya. Kata beliau, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, walaupun kerabat yang paling dekat. Yang kesembilan, wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap janji Allah hendaknya kalian penuhi. Ya. Setelah selesai empat ini disebut dari yang keenam sampai yang kesembilan, Allah firman, dalikum wassakum bihi la'allakum tadakkarun. Demikian diwasiatkan kepada kalian supaya kalian mengingat. Ya, mengingat untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang terakhir, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Dalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ya. Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Ikutilah jalan yang lurus tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga akan memecah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan ayat yang terakhir ini terdapat di dalamnya wasiat yang sangat agung untuk mengikuti jalan yang lurus. Iya. Untuk mengikuti jalan yang lurus. Nah, ayat ini penutupannya dari 10 wasiat. Penutupan. Setelah disebutkan apa yang dilarang, apa yang diperintah, ya. Maka Allah ingatkan agar supaya mengikuti hanya jalannya dan tidak mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Wa anna hadha sirati mustaqiman. Sungguhnya inilah jalanku yang lurus. Perhatikan katanya sirati, jalanku. Jalan itu disandarkan kepada Allah. Disandarkan kepada siapa? Kepada Allah. Menunjukkan keagungan jalan ini. Iya. Mustaqiman, yang dia selalu lurus. Dan kata sirat itu sendiri dalam bahasa Arab, dia adalah jalan yang luas. Sirat ya. Ya, dan itulah Islam. Ada kelapangan di dalamnya. Hal yang indah di dalam keislaman itu. Nah, mustaqiman. Lurus. Tidak ada bengkoknya. Tidak ada lubang-lubangnya. Ya, jalan yang lurus. Wala tattabi'u subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya. Jalan-jalan yang lain ini bida ada maksiat sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian dari as-salaf. Iya. Baik. Dan insyaallah untuk ayat ini akan datang lagi hadits Ibnu Mas'ud, nanti kita akan lebih memperjelas kandungannya. Baik, jadi ini ayat-ayat terdapat di dalamnya apa? Terdapat di dalamnya 10 wasiat. Iya, 10 wasiat. Karena itu di Syekh Shalih Fauzan di sini menjelaskan tentang makna ayat secara global, beliau terangkan 10 wasiat yang telah kita rinci itu tadi. Iya. Dari halaman 13 hingga halaman 15 ya. Dan insyaallah taala kesimpulannya sudah dari apa yang saya sebutkan tadi. Tidak perlu kita ulangi kembali. Nah, jadi 10 wasiat secara global. Yang pertama, Allah wasiatkan untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah wasiatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, tidak membunuh anak-anak karena takut miskin. Dan yang keempat, tidak mendekati perbuatan yang keji, yang tampak maupun tersembunyi. Yang kelima adalah tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali jiwa yang telah ditetapkan oleh syariat boleh untuk dibunuh dengan haknya. Nah, dan jiwa yang tidak boleh dibunuh ini dinamakan dalam syariat kita dengan jiwa apa? An-nafsul ma'sum, jiwa yang ma'sum. Ya. Dan jiwa yang ma'sum itu di dalam uraian para ulama kita di masa ini, guru-guru kita, yaitu yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir dan selainnya, bahwa jiwa yang ma'sum itu ada 4 jiwa. Yang pertama adalah jiwa seorang muslim. Ya. Kemudian yang kedua adalah jiwa kafir dhimmi. Dan yang ketiga adalah jiwa kafir mu'ahad. Dan yang keempat adalah jiwa kafir musta'min. Ini 4 jiwa ma'sumah. Ma'sumah artinya tidak halal untuk ditumpahkan. Iya. Jelas ya? Tidak halal untuk ditumpahkan. Karena itu jangan dikira ya bahwa membunuh kafir dengan cara yang zalim dianggap sebagai perkara yang tidak ada masalah di dalam agama. Enggak, ini masalah yang sangat besar. Ya. Karena sudah 2 ayat dalam penjelasan hal-hal yang agung dalam syariat, semuanya diterangkan. Di surah Al-Isra, di surah Al-An'am ini, tentang jiwa maksum yang tidak boleh ditumpahkan tanpa hak. Iya. Baik, pembahasan berikutnya hubungan antara ayat dengan bab. Ya, sisi pendalilan penulis jelas sekali ya. Dari 10 wasiat yang disebutkan di dalam ayat atau 3 ayat ini, ya. Wasiat yang paling pertama adalah larangan berbuat kesyirikan. Dan larangan tersebut menunjukkan perintah untuk bertauhid sebagai konsekuensinya. Iya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tauhid adalah kewajiban yang paling wajib dan kesyirikan adalah keharaman yang paling besar. Iya. Kemudian faedah dari ayat. Yang pertama, syirik adalah keharaman yang paling besar dan tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Yang kedua, besarnya hak kedua orang tua. Yang ketiga, keharaman membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan. Lebih-lebih lagi, jika yang dibunuh adalah kerabatnya sendiri, dari keluarganya maupun yang lainnya, anaknya maupun selainnya. Yang keempat, keharaman memakan harta anak yatim dan disyariatkan untuk berbuat apa yang maslahat bagi anak yatim itu, perkara yang terbaik untuknya. Yang kelima, kewajiban berlaku adil dalam perkataan dan perbuatan. Ya, kepada orang dekat maupun orang jauh, pada semuanya. Yang ketujuh, kewajiban memenuhi janji. Yang keenam, kewajiban memenuhi janji. Yang ketujuh, kewajiban mengikuti agama Islam dan meninggalkan seluruh agama yang lainnya. Iya. Dan juga ada disebutkan kewajiban untuk berlaku apa? Adil di dalam memenuhi timbangan dan takaran. Iya. Dan yang kedelapan, terdapat di dalam ayat bahwa penghalalan dan pengharaman itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sebab semuanya disebutkan wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini ayat yang keempat. Kita pindah ke ayat yang kelima. Iya. Ayat yang kelima berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan jangan engkau berbuat kesyirikan terhadapnya. Janganlah engkau berbuat kesyirikan terhadapnya sedikit pun. Iya. Ini ayat yang kelima ya, dan ayat yang terakhir di sini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan kewajiban bertauhid. Iya. Dan ayat-ayat ini disebutkan di surah An-Nisa dan diterangkan di dalamnya penjelasan berkaitan dengan penyebutan hak-hak yang lainnya. Ya. Penyebutan hak-hak yang lain. Yang menunjukkan bahwa ya, perkara ini adalah perkara yang sangat, atau ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Ya. Dan subhanallah, di awal ayat lagi-lagi dimulai dengan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Baik. Mana ayat secara global Allah Subhanahu memerintah hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya, dan melarang mereka dari kesyirikan. Allah tidak mengkhususkan dalam perintah beribadah hanya kepadanya pada salah satu jenis ibadah, baik doa maupun salat maupun ibadah yang lainnya. Ya, jadi perintahnya di situ umum ya, wa'budullah, beribadahlah kepada Allah. Termasuk seluruh jenis ibadah hanya kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, demikian pula larangan, jangan berbuat kesyirikan dengannya suatu apapun. Allah juga tidak mengkhususkan larangannya dengan salah satu jenis kesyirikan. Sehingga masuk segala jenis kesyirikan itu dilarang. Apapun bentuk kesyirikan itu dilarang. Iya. Hubungan ayat dengan pembahasan dengan bab ini, ya, ayat ini diperintah dimulai dengan perintah kepada tauhid dan larangan dari kesyirikan. Baik. Kandungan yang terkandung di dalam ayat, yang pertama terdapat kewajiban mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Iya. Karena ini adalah awal perintah yang ditekankan. Kemudian yang kedua, pengharaman kesyirikan. Pengharaman kesyirikan. Karena Allah telah melarang hal tersebut, maka syirik adalah hal yang paling diharamkan. Ini juga disebut di awal. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa meninggalkan kesyirikan itu adalah syarat syahnya ibadah. Karena ketika disebut wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, diikutkan dengan penyebutan jangan berbuat kesyirikan. Menunjukkan bahwa ibadah tidaklah syah kecuali dengan meninggalkan apa? Meninggalkan kesyirikan. Iya. Kemudian yang keempat, ayat ini juga menunjukkan haramnya kesyirikan itu. Kecil maupun besar, sedikit maupun banyak, bagaimanapun bentuknya, seluruh syirik adalah haram. Karena di dalam ayat dilarang dan disebut dengan konteks syai'an, wala tusyriku bihi syai'an. Dan syai'an di sini nakirah. Ya, sudah berlalu ya di pembahasan usul fikih bahwa kalimat nakirah di selah larangan ini menunjukkan makna umum. Iya. Jadi larangan berbuat syirik umum pada segala bentuk kesyirikan. Syirik apa saja. Segala jenis kesyirikan dilarang. Nah, ayat ini juga menjelaskan bahwa kesyirikan itu tidak diperbolehkan di dalam ibadah. Apakah syiriknya terhadap para malaikat, para nabi, orang-orang saleh, wali, patung, berhala maupun yang lainnya. Sebab ini tercakup di dalam kandungan kata syai'an yang bersifat umum. Iya. Baik, selesai sudah 5 ayat. Yang 5 ayat ini semuanya menjelaskan tentang apa? Tentang kewajiban untuk bertauhid. Kemudian Syekh rahimahullah taala di sini ya membawakan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Iya. Beliau membawakan hadis Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuh falyaqra qawlahu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum ila qawlihi wa anna hadha sirati mustaqiman al-ayah. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang stempel beliau tertera di atas wasiat itu, hendaknya dia baca firman Allah Ta'ala, Katakan wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku akan membacakan hal-hal yang Rabb kalian haramkan terhadap kalian. Hingga firman Allah Ta'ala, dan sungguhnya yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Ya, hingga akhir ayat ya. Nah, baik, ini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang dari sahabat yang agung, yang mulia, antara yang paling berilmu di kalangan para sahabat. Beliau berkata, "Man arada ayyandura," siapa yang ingin melihat, "ila wasiyati Muhammad," kepada wasiat Nabi Muhammad. Wasiat itu hal yang ditekankan ya. Iya. Ini disebut wasiat. Karena itu orang yang akan meninggal, kalau dia berpesan sesuatu, maka pesannya disebut apa? Disebut wasiat. Ya, tidak mungkin orang yang meninggal dia berwasiat, dia tulis semua apa yang di kepalanya. Ya, pasti dia pilih yang terpenting. Ya, maka itulah sifat dari wasiat. Jadi siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Alladhi alaihi khatamu, boleh baca khatamu, boleh baca khatimu. Ya. Nah, maksudnya wasiat ini ada stempelnya. Iya. Perhatikannya kalau ada surat masih di amplop, belum terbuka, ada stempelnya. Iya. Ini berarti surat resmi. Dijamin apa? Kebenaran, kevalidan di dalam surat ini dijamin. Nah, itulah maksud Ibnu Mas'ud. Kalau ingin melihat wasiat yang asli, wasiat Rasulullah, tidak ada perubahan di dalamnya, perkara yang dijamin wasiatnya, baca ayat ini. Sebab memang ayat Al-Quran ya, semuanya apa? Terjaga. Dan inilah yang ditekankan. Baik. Iya. Jadi ini arti dari kata khatamu. Ya. Dan hadits Ibnu Mas'ud di sini, ini dari sisi riwayat ada apa namanya? Sebagian ulama yang melemahkan, ada sebagian ulama yang menguatkan. Dan asal pembahasannya itu berkaitan dengan seorang rawi di dalam sanad hadits ini, dalam menentukannya apakah dia si rawi yang kuat atau si rawi yang lemah. Ada dua nama yang mungkin saja yang dimaksud di dalam sanad tersebut. Karena ini pembahasannya panjang ya. Hanya saya lebih condong kepada pendapat Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullahu taala yang menguatkan hadis ini. Adapun yang berdalilkan dengan riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat, riwayat ya, bukan hal yang bisa dipastikan, sebab nuskha-nuskha harus, kalau ingin diambil kepastian pasti darinya, maka harus dari jalur sama, dia dengar langsung dari guru. Ya, dan tidak ada yang menjamin hal tersebut. Adapun Al-Mizzi rahimahullah dan selainnya dari para ulama hadis telah menegaskan bahwa sanad yang dimaksud itu adalah riwayat rawi yang disebut dalam riwayat At-Tirmidzi ini. Baik, karena itu di sini yang benarnya bahwa ini hadisnya adalah hadis yang kuat insyaallah taala. Baik, kandungan dari asar ini, ucapan Ibnu Mas'ud ini, Ibnu Mas'ud mengingatkan bahwa ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berwasiat kecuali dengan wasiat yang Allah telah wasiatkan. Nah, dan Allah telah wasiatkan seluruh hal itu di dalam ayat-ayat yang disebut oleh Ibnu Mas'ud, dan itu yang telah kita bahas. Ya. Dan itulah yang telah kita bahas. Baik, hubungan antara asar ini dengan bab, ya, penulis membawakannya di sini untuk menegaskan, menekankan bahwa wasiat-wasiat dalam ayat-ayat surah Al-An'am, yang wasiat pertamanya larangan berbuat kesyirikan, ini adalah hal yang sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kewajiban tauhid yang sangat wajib. Kewajiban bertauhid yang sangat wajib. Baik. Faedah dari ucapan Ibnu Mas'ud ini, pentingnya 10 wasiat yang disebutkan dalam ayat. Yang kedua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berwasiat dengan segala sesuatu yang Allah wasiatkan. Dan segala wasiat Allah di dalam Al-Qur'an itu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan yang ketiga, di dalam ayat ini menunjukkan kedalaman ilmu dan kedetailan pemahaman para sahabat terhadap Al-Qur'anul Karim. Iya. Karena mereka bukan memahaminya sendiri, tapi Rasulullah yang memahamkannya kepada mereka. Karena itu penafsiran yang datang dari para sahabat itu yang didahulukan di atas ucapan siapapun selain daripada sahabat. Iya, dan para ulama ahli tafsir hingga hari ini dalam menafsirkan ayat-ayat masih saja mereka membawakan ucapan-ucapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Di sini berkaitan dengan ayat wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Iya. Sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan tersebut. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga akan memecah kalian dari jalan Allah. Di ta'liq di halaman 4 di kitab Tauhid disebutkannya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menarikkan sebuah garis untuk kami. Beliau menggaris sebuah garis. Kemudian beliau menggaris beberapa garis lain di samping kanan dan di samping kiri garis tersebut. Iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hada sabilullahi mustaqiman." Inilah jalan Allah yang lurus. Nah, dan terhadap garis-garis yang lainnya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi subul. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih." Ini jalan-jalan tidak ada satu jalan pun kecuali di atasnya ada syaitan menyeru kepadanya. Menyeru kepadanya. Iya. Baik. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, "Wa hadha sirati mustaqiman." Sungguhnya itulah jalanku yang lurus. Maka jalan yang lurus itu cuma satu. Jalan yang lurus cuma apa? Cuma satu. Dan jalan yang lurus ini sudah terang, jelas. Iya. Karena itu bahasanya wa nahada, sungguhnya ini. Hanya dipakai kata tunjuk saja. Suatu kalau ditunjuk, suatu yang jelas atau tidak? Sudah jelas ya, itu penggunaan kata tunjuk. Karena suatu itu sudah jelas. Dan itulah syariat kita. Penuh dengan kejelasan. Dan Rasulullah tatkala membuat perumpamaan seperti itu, itulah perumpamaan yang sangat indah untuk menunjukkan pentingnya memijak jalan yang lurus. Dan semisal dengannya hadis An-Nawas ibn Sim'an radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. "Wa ala jambatai as-sirat surani fihi abwabun mufattaha." Jadi Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus. Di atas kanan dan kiri jalan ini ada dua pagar-pagar. Ada dua pagar. Jadi jalannya sudah lurus, sudah dipagar. Ya. Sudah dipagar. Tapi pada pagar-pagar itu ada pintu-pintu yang terbuka. Ada pintu-pintu yang terbuka. Luar biasa ya, kalau sudah ada pagarnya, ini paling tidak sudah merupakan apa? Tanda ya, walaupun ada pintunya, tapi tanda sudah. Untuk memastikan batasan. Jadi sudah ada batasannya, jalan ini. Ya. Bukan jalan yang lurus, misalnya terbuka. Ya. Luas dia bisa ke kanan, ke kiri, di atas jalan yang lurus. Tidak. Tapi sudah ada batasannya. Dia hanya memijak saja, menapaki. Berjalan. dengan penuh kemudahan. Iya. Dan tadi kata sirat itu dalam bahasa Arab itu lurus ya, tidak ada rintangan di dalamnya, tidak ada lubang-lubang, tidak ada kebengkokan. Iya. Dan ini sifat dalam agama kita. Ciri agama Islam. Ciri dari agama Islam. Tapi di pagar itu ada pintu-pintu terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhah. Namun di atas pintu yang terbuka ini ada tirai-tirai yang terhampar. Tidak ada pintunya. Yang menutupinya cuma apa? Cuma tirai saja. Ibarat pintu terbuka itu hanya ada tirainya. Jadi kalau ada orang yang mau lewat situ, ya tidak ada yang bisa menahannya karena tidak memakai pintu. Jelas ya? Tidak memakai pintu. Iya. Kemudian kata Nabi, wa 'alas sirati da'in. Ya ayuhan nas, udkhulus sirata jami'an wala ta'awajju. Ya, ada beberapa riwayat ya. Di atas jalan, ya di penghujung jalan ada seorang penyuruh. Dia berkata, "Hoi sekalian manusia, masuklah kalian ke jalan ini. Dan jangan kalian jalan bengkok, jalan lurus saja." Wa da'in yad'u min jawfis sirat. Dan ada satu dai lagi, dia menyuruh di tengah jalan. Jadi dua penyuruh, ada di ujung jalan dan ada di tengah jalan. Iya. Ada di tengah jalan. Kemudian kata Nabi, "Fa idza arada al-insan an yaftaha syai'an min tilkal abwab, qala la taftahhu. Fa innaka in taftahhu talijhu." Kalau misalnya ada orang berjalan, dia ingin buka pintu itu, tirai itu ingin dia buka, maka penyeru yang berada di tengah jalan berkata, jangan kamu buka itu. Kalau kamu buka, kamu akan masuk di dalamnya. Ya, ini perumpamaan Islam ini digambarkan. Ya. Apa jalan itu? Kata Nabi, jalan itu, as-sirat itu adalah Islam. As-surani, dua pagar itu adalah apa? Batasan-batasan Allah. Ya. Agama ini ada batasannya semuanya. Perintah semuanya sudah jelas. Larangan semuanya sudah jelas. Itu batasan-batasan Allah. Dan pintu-pintu terbuka itu adalah hal-hal yang diharamkan. Hal-hal yang diharamkan. Penyuruh yang berada di ujung jalan itu adalah kitab Allah. Dan penyuruh yang berada di tengah jalan itu adalah penasihat yang berada di hati setiap muslim. Luar biasa ya perumpamaan ini. Menggambarkan kepada kita jalan Islam. Terangnya jalan Islam itu. Iya. Terangnya jalan Islam itu. Karena itu kata para ulama, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas apa? Di atas jalan. Karena da'i yang menyuruh memang ada dua. Ada da'i yang mengajak ke jalan, dan ada da'i di mana? Di atas jalan. Ya. Seorang hamba, tatkala dia mengenal jalan menuju kepada Islam, itu adalah sebuah nikmat. Tapi ketika dia berada di atas jalan Islam, dia perlu hidayah yang kedua. Supaya tidak ke kanan, tidak ke kiri. Iya. Inilah yang dibahasakan oleh para ulama. Nikmat mengenal Islam dan nikmat mengenal sunnah. Ya, kalau dia sudah dapat Islam, itu artinya dia sudah mendapat hidayah ke jalan. Dan begitu dia berada di atas jalan, ingin kokoh di atas Islam, dia harus berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Karena itu kata Imam Al-Jauzi rahimahullah, Allah memberiku dua nikmat. Aku tidak tahu yang mana yang paling agung dari dua nikmat ini. Yang pertama adalah nikmat mengenal Islam, dan yang kedua nikmat mengenal apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia mengenal Islam, ini akan membedakannya dengan seluruh penganut agama yang lainnya. Dan begitu dia mengenal sunnah, ini akan membedakannya antara pengikut kebenaran dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Iya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kabarkan bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Iya. Maka ini cara menempuh jalan agar supaya seorang tergolong di golongan ini. Baik. Dan ini perumpamaan yang sangat agung ya. Dan penasihat yang berada di hati seorang muslim yang di tengah jalan itu, ya, itu dari fitrahnya kadang, dan kadang dari ilmu pengetahuan yang dia ketahui. Sebab seorang kadang dia memiliki ilmu, ya, dia lupa atau dia tidak laksanakan. Mungkin saja suatu saat ia diingatkan, ya, diingatkan akan kekeliruannya, diingatkan untuk tidak masuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ya, karena itu, ya, sekali lagi dan terus saya himbau tentang pentingnya mempelajari ilmu agama. Iya, sebab dia adalah puncak segala kebaikan. Ilmu agama itu adalah kawan seorang tatkala dia sendiri, yang menghiburnya tatkala dia bersedih, yang mengingatkannya tatkala dia lalai, yang menegurnya tatkala ia berbuat kesalahan. Iya, dan yang menguatkannya tatkala ia sedang ditimpa oleh musibah, yang selalu meluruskan langkahnya, mengarahkan kepada kebaikan. Ya. Karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita punya perhatian yang baik terhadap mempelajari ilmu agama ini. Ya. Selesai sudah ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, penjelasan tentang jalan. Ya. Nah, siratul mustaqim ini, kalau kita ingin uraikan, ini pembahasan yang apa namanya, banyak cabang pembahasannya. Iya. Dan insyaallah ta'ala dari hadits Nawas bin Sam'an ini tadi sudah cukup mewakili pada kesempatan ini. Kemudian di hadits yang terakhir atau hadits nah, dan ini adalah hadits yang terakhir disebut dalam bab ini, kata beliau rahimahullah, An Mu'ath bin Jabal radhiyallahu anhu. Wa an Mu'ath bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Mu'ath bin Jabal radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Faqala li, ya, saya pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Kemudian beliau berkata kepadaku, "Ya Mu'ath, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Iya. Karena Nabi bertanya, "Wahai Mu'ath, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hamba? Terhadap para hamba? Dan apa hak para hamba atas Allah?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'ath, saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala haqqullahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi shay'an. Ya, maka Nabi pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepadanya semata dan tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Sedangkan hak hamba atas Allah bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Iya. Kemudian Mu'ath kembali bertanya, "Qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, tidakkah saya perlu menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tubasyirhum fayattakilu." Jangan engkau beri kabar gembira kepada mereka sehingga mereka itu akan bersikap menyandarkan diri. Iya. Akhrajahu fi sahihain. Hadits ini dikeluarkan oleh keduanya, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, dalam as-sahihain. Nah, Mu'ath bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, ini salah seorang pemuka sahabat dan dimaklumi, ya, Nabi mengutusnya sebagai duta besar beliau ke negeri Yaman untuk mewakili Nabi mengajarkan Islam, mengajak manusia untuk masuk ke dalam Islam di Yaman. Iya. Dan Mu'ath bin Jabal suatu hari di belakang dibonceng oleh Nabi, radif. Dan radif itu kalau seorang berboncengan, dia berada di belakangnya. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya, pertanyaan-pertanyaan ini kepada Mu'ath. Dan ini adalah hadits yang agung. Mana hadits secara global bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kewajiban dan keutamaan bertauhid bagi para hamba. Ya. Beliau menyampaikan hal tersebut dalam bentuk pertanyaan supaya lebih kukuh menancap ke jiwa dan lebih optimal, ya, untuk sampai ke pemahaman orang yang diajari. Dan ini manfaat dari apa? Tanya jawab, ya. Beda kalau penyampaian saja. Ya. Tapi kalau dia tanya, orang yang ditanya mengatakan saya tidak tahu, berpikir. Setelah itu diberikan jawaban, biasanya jawabannya lebih apa? Lebih mengenal. Sebab tadinya dia sudah berpikir, konsentrasi ingin mengetahui jawabannya. Jiwanya sudah rindu ingin mengetahui jawaban. Begitu jawaban masuk, maka akan semakin mengenal. Karena itu metodologi dalam mengajar, kadang dalam bentuk tanya jawab dan kadang dalam bentuk penyampaian. Dan setiap pembahasan, ya, dilihat kondisi dan tempatnya masing-masing. Ada posisinya masing-masing. Ya. Baik. Ketika Nabi menjelaskan keutamaan tauhid, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan menyiksa siapa yang berbuat kesyirikan, dan sebelumnya diterangkan bahwa hak Allah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan. Maka Mu'adz bin Jabal ingin mengabarkan hal tersebut kepada manusia. Tapi Nabi melarang. Kenapa dilarang? Agar supaya orang-orang tidak bersandar kepada hal tersebut sehingga merebehkan amalan salih. Iya. Sehingga merebehkan amalan salih. Baik, hubungan hadits ini dengan bab sangat jelas. Hadits ini menjelaskan kewajiban beribadah kepada Allah. Bahwa beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Adalah hak wajib. Iya. Ditunaikan oleh para hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini sisi pendalilannya. Faedah yang terkandung di dalam hadis, terdapat sifat rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau mengendarai keledai, ya, dan membonceng seorang di atas keledai beliau. Nah, padahal beliau seorang nabi, seorang pimpinan negara, ya, yang ditokohkan, yang diikuti, bersamaan dengan itu, ini kerendahan hati beliau. Dan ini berbeda, ya, dengan keadaan orang-orang yang menyombongkan diri. Dan yang kedua, bolehnya berboncengan di atas kendaraan jika kendaraannya mampu. Ya, ya, kalau kendaraannya sudah kendaraan yang tidak mampu, ya, boncengan lagi, maka ini namanya membolimi. Jelas, ya, dan hal tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, pengajaran dengan metode tanya jawab. Ya. Ini salah satu dari sistem pengajaran, ya. Yang keempat, seorang yang ditanya tapi dia tidak tahu, hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam, Allah lebih tahu. Kalau Mu'adz menjawab Allah dan Rasulnya lebih tahu, ini di masa apa? Rasulullah masih hidup. Dan begitu Nabi sudah meninggal, maka dia menjawab apa? Allahu a'lam. Karena itu kata para ulama, seperdua dari ilmu itu adalah mengucapkan apa? Mengucapkan Allahu a'lam. Itu seperdua daripada ilmu. Sebab ilmu ada yang diketahui, ada yang tidak diketahui. Padahal yang dia tahu dia jawab, hal yang dia tidak tahu hendaknya dia berucap apa? Allahu a'lam. Iya. Tapi kalau hal yang dia tahu kemudian dia berkata Allahu a'lam, ini cocok atau tidak? Ini tidak cocok, ya, kecuali kalau ada maslahat. Akan datang nanti di pembahasan menyembunyikan ilmu, ya. Iya. Kemudian yang kelima, ya, mengenal hak Allah yang diwajibkan kepada hamba. Yaitu agar mereka menyembah hanya kepada Allah semata, tidak ada syirikat baginya. Ya, hak Allah jelas kepada hambanya. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Supaya mereka beribadah kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan suatu apapun terhadap Allah. Nah, yang keenam, bahwasanya barang siapa yang tidak menjauhi kesyirikan, berarti pada hakikatnya dia belum menyembah Allah. Meskipun dia tampak menyembah Allah. Ya, sebab ibadah itu dikatakan ibadah kalau dia continue melakukan ibadahnya, itu baru beribadah kepada Allah. Kalau dia ibadah sebagian, yang lainnya berbuat kesyirikan, itu artinya dia tidak beribadah kepada Allah. Iya. Ini hakikat dari ibadah, ya. Dan ini akan datang nanti di uraian syekh nanti. Kita akan terangkan di situ. di masail yang disebut oleh Syekh. Kemudian yang ketujuh, keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang berpegang dengan tauhid. Iya. Dan yang kedelapan, terdapat tafsir tauhid. Bahwa tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan apa? Meninggalkan kesyirikan terhadapnya. Dan yang kesembilan, disukai memberi kabar gembira kepada setiap muslim dengan hal-hal yang menggembirakannya. Dan yang kesepuluh, boleh menyembunyikan ilmu untuk suatu kebaikan. Kalau ada maslahatnya, disembunyikan. Dan yang kesebelas, sikap beradab seorang murid terhadap gurunya. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala. Akan datang nanti fawaid yang lain di masail yang disebut oleh Syekh di sini. Cuma di sini ada satu masalah. Iya. Dikatakan hak Allah terhadap hamba dan hak hamba terhadap apa? Terhadap Allah. Iya. Kalau hak Allah terhadap hamba wajib ditunaikan oleh siapa? Si hamba. Tapi hak hamba terhadap Allah ini disebut wajib atau disebut apa? Hah? Karena tidak ada yang mewajibkan atas Allah, kan begitu? Iya. Karena itu apa yang Allah perintah itu kewajiban terhadap hamba. Tapi kalau Allah menjanjikan sesuatu untuk hamba, Allah tidak pernah menyelisihi apa? Menyelisihi janjinya. Dan apa yang Allah janjikan tersebut, maka itu adalah karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Tidak ada suatu hal yang dikatakan diwajibkan atas Allah. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan suatu kenikmatan, maka itu karunia darinya. Fa bi fadlihi. Wa in adzab fa bi adlihi. Kalau dia menyiksa, maka itu keadilan dari sisi Allah. Iya. Maka ini hanya ada dua hal. Dan ini harus dipahami. Iya. Sebab memahami titik ini, ini akan membersihkan hati seorang muwahhid, bersih dari syubhat ahlul bidah. Ya, sebab banyak dari ahlul bidah punya syubhat di pembahasan ini. Ya, demikian kesimpulan dan intinya. Baik, selesai sudah ayat-ayat dan hadis-hadis yang diterangkan di dalam bab ini. Yang terakhir, di akhir bab, setiap bab penulis rahimahullah membawakan masail. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah di halaman 6, fihi masail. Terdapat ya, beberapa pembahasan yang terkandung di dalam bab ini. Ya, perlu saya jelaskan ya bahwa ada buku-buku tersendiri, buku-buku khusus yang menerangkan masail yang disebut oleh Syekh. Ya, sebab masail-masail yang disebut oleh Syekh ini itu istimbat beliau. Kadang sebagian istimbat petikan hukum di masail yang beliau terangkan, kadang oleh sebagian penuntut ilmu sulit ditangkap. Ini dari mana Syekh mengambil kesimpulan seperti ini dari pembahasan yang telah lewat? Maka ada buku-buku yang menjelaskannya. Ada buku-buku yang menjelaskannya. Nah, iya. Di sini dikatakan fihi masail. Di dalam hal ini terdapat sejumlah masail, sejumlah permasalahan. Ya. Yang pertama kata beliau, al-ula al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Hikmah penciptaan kaum jin dan kaum manusia. Apa hikmah penciptaan jin dan manusia? Ya. Adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah berlalu di ayat yang pertama ya. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, ats-tsaniyatu anna al-ibadata hiya at-tauhid li'anna al-khusumata fihi. Sesungguhnya ibadah tauhid adalah tauhid karena perseteruan antara rasul dan kaum kafir terletak pada hal tersebut. Iya. Ini petikan hukum yang sangat indah dari Syekh. Apalagi kalau kita pahami penafsiran Ibnu Abbas, ya, Al-Qurtubi dan selainnya yang menafsirkan ayat liya'buduni bermana apa? Liyuwahhiduni, liya'buduni yaitu untuk mentauhidkanku. Untuk mentauhidkanku. Ya. Sebab inti permasalahan antara kaum dan para nabinya, umat-umat yang menolak dakwah para nabi, mereka menolak seruan para nabi itu untuk beribadah hanyalah kepada Allah. Iya. Maka ini adalah inti pembahasan. Karena itu ibadah diartikan sebagai tauhid. Sebagai tauhid. Nah, dia di pembahasan uluhiyah. Ada pembahasan tauhid rububiyah, ya, kebanyakan dari umat mengakui hal tersebut. Kebanyakan umat-umat paham akan tauhid rububiyah. Kemudian yang ketiga, kata beliau rahimahullah, ya, as-salisatu anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Siapa yang tidak mendatangkan tauhid ini, dia tidak bertauhid, maka itu artinya dia belum beribadah kepada Allah. Ya. Dan ini termasuk ya, istimbat yang sangat kuat sekali. Fakihi ma'ana qawlihi wala antum abiduna ma'a'bud. Ya. Jadi siapa saya yang tidak merealisasikan tauhid ini, ya, dia tidak mendatangkan tauhid tersebut, berarti dia tidak beribadah kepada Allah. Nah, hal ini terkandung makna firman-Nya, wala antum abiduna ma'a'bud, dan tidaklah kalian beribadah kepada yang aku ibadahi. Iya. Ini sisi pemahamannya atau pendalilannya, ya. Diterangkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di kitabnya Bada'i' Al-Fawaid. Tatkala Ibnu Al-Qayyim berbicara tentang rahasia surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Iya. Bahwa siapa yang tidak mengesakan Allah di dalam ibadah, maka itu hakikatnya dia belum beribadah kepada Allah. Walaupun kadang-kadang dia beribadah kepada Allah. Jadi kadang dia beribadah, ya. Kesempatan lain dia berbuat kesyirikan. Maka ini hakikatnya dia belum beribadah. Karena itu dari kecerdasan penulis, ya, beliau terangkan bahwa siapa yang tidak mendatangkan tauhid, ibadahnya tidak akan diterima. Iya. Ibadahnya tidak akan diterima. Jadi ibadah yang diterima itu yang dikatakan ibadah yang hakiki, kalau dia ya continue di atas ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian makna keterangan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, kata beliau Ar-Rabi'ah, al-hikmatu fi irsalir rusul. Hikmah di dalam pengutusan para rasul. Telah kita sebutkan tiga hikmah, ya, di dalam pengutusan para rasul. Kemudian yang kelima, al-khamisatu anna ar-risalata ammat kulla ummatin. Sesungguhnya kerasulan, iya, sungguhnya kerasulan itu telah mencakup seluruh umat. Iya. Jadi Nabi yang diutus, Rasul yang diutus, risalahnya telah mencakup seluruh umat. Iya. Dan ini berdasarkan firman Allah, لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Agar supaya manusia itu tidak memiliki hujjah terhadap Allah setelah diutusnya para rasul. Iya. Kemudian kata beliau, as-sadisatu anna dinal anbiya'i wahidun. Yang keenam, sungguhnya agama para nabi adalah satu. Semuanya agama tauhid. Agama para nabi dan para rasul. Karena itu di banyak ayat disebutkan seruan mereka. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah. Tidak ada sembahan lain untuk kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan seluruh nabi dan seluruh rasul. Mereka semuanya sepakat di atas agama apa? Di atas agama tauhid. Itulah firman Allah, "Innad dina indallahi al-Islam." Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. "Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Siapa yang mencari selain dari Islam, dari agama, tidak akan diterima darinya. Dan dia kelak di kemudian hari, termasuk orang yang merugi. Iya. Kemudian yang ketujuh, as-sabi'ah, yang ketujuh, kata beliau, al-mas'alatul kabirah. Masalah yang paling besar. Iya. Ini masalah, permasalahan yang terbesar. Anna ibadatallahi la tahsulu illa bil kufri bit tagut Fafihi ma'na qawlihi faman yakfur bittaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Bahwa sesungguhnya, ya, permasalahan terbesar bahwa sesungguhnya peribadatan kepada Allah tidak akan tercapai kecuali dengan pengingkaran kepada taghut. Harus dia kafir kepada taghut. Dalam hal tersebut terkandung firman Allah, "Faman yakfur bittaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang dengan tali yang amat kuat yang tidak akan terputus. Lam tisama laha. Iya. Baik. Ini masalah yang ketujuh. Ya, masih ada masalah yang lainnya, ya, sehingga masalah yang ke-24. Waktunya sudah selesai. Insyaallah taala sedikit lagi dari masalah ini kita akan sambung nanti di sesi berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.